السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ibadallah, pada hari ini satu Syawal, kita berada pada satu Syawal 1444 Hijriah. Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas karunianya dan berbagai latif kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah izinkan kita untuk menunaikan ibadah salatul Id, ibadah salat hari raya Idul Fitri. Setelah kita menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan, setelah kita menunaikan ibadah qiyam, setelah kita menunaikan ibadah tilawatil Quran dan juga amalan-amalan saleh lainnya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan amal-amal yang kita lakukan tersebut menjadi amal saleh, amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita keluar dari bulan Ramadan dengan meraih gelar taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang jujur syukurnya kepada Allah, menjadi hamba yang benar-benar keimanan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya sekadar melafalkan hamdalah, atau hanya mencukupkan ibadah amaliyah, mencukupkan keseriusan amal dia di bulan Ramadan, melainkan ibadah syukur tersebut ayuhan nas ibadallah adalah dia terus berusaha, berusaha terus menjalankan ibadah-ibadah walaupun itu telah berlalu bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan atas izin Allah telah menunaikan secara rutin ibadah salat tarawih. Walaupun di selain bulan Ramadan tidak ada salat tarawih, namun salatul lail, qiyamul lail, salat tahajud masih tetap disunnahkan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan kita bisa menambah tilawah kita meningkatkan tilawah kita, berusaha menahan kantuk kita. Di antara kita ada yang bisa menyelesaikan Al-Quran satu kali khatam, dua kali khatam, tiga kali khatam, atau bahkan berkali-kali khatam. Maka yang demikian ibadallah yuhannas perlu untuk dilanjutkan, perlu untuk terus dia lakukan. Selain membaca Al-Quran, dia juga perlu mendalami Al-Quran tersebut, perlu mempelajari ilmu agama, perlu bertolabul ilmi. Di mana kata Rasul alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bertolabul ilmi, mencari ilmu agama adalah fariidah, adalah wajib bagi setiap muslim. Dia mempelajari akhlak, mempelajari adab, mempelajari akidah, mempelajari fikih, menghadiri majalis ta'lim, mendengarkan rekaman-rekaman, serius dalam mempelajari ilmu agama. Yang demikian ini kita mengharapkan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ibadallah, ibadah puasa yang kita tunaikan, ibadah puasa yang kita jalankan, ibadah puasa yang kita laksanakan, mengajarkan kepada kita untuk menaruh perhatian kepada saudara-saudara kita. Dengan rasa lapar yang kita rasakan, dahaga yang kita haus, mengingatkan kita dengan saudara-saudara kita yang mereka itu mungkin miskin, mungkin fakir, mungkin di antara mereka yang susah membeli beras, mungkin di antara mereka yang susah untuk mencari makan atau bahkan sesuap nasi. Dengan kita berpuasa memberikan kepada kita, kita jadi teringat dengan saudara-saudara kita, dengan kita bisa faham kondisi-kondisi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung bulan Ramadan, kita umat Islam, umat muslimin, diwajibkan untuk membayar zakat. Selain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan kekurangan ibadah kita di bulan Ramadan, ibadah zakat fitrah, menumbuhkan kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita, menumbuhkan sifat rahmah kita kepada saudara-saudara kita yang mereka itu fakir, yang mereka itu miskin. Dengan ibadah zakat fitrah tersebut, menghilangkan sifat mungkin tidak peduli kepada mereka, menghilangkan sifat acuh tak acuh kepada mereka. Karena sesungguhnya ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dengan muslim yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'd. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti satu bangunan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'iru jasadihi, atau kama qala Rasul alaihi wasallam. Apabila salah satu anggota tubuh tersebut mengalami luka, mengalami demam, maka anggota tubuh yang lainnya akan merespon. Demikianlah ibadallah, kita sebagai kaum muslimin, terlebih lagi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berada menolong hambanya tersebut selama hamba tersebut menolong saudaranya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar ucapannya, yang tidak bisa didustakan, mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, walaupun sekecil apapun atau mungkin sebesar apapun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ibadallah, beginilah kita beridul fitri. Kita berbahagia, menyemerakkan bahagia kita, saling menyapa, meminta maaf, saling memberi dan mengasihi. Kita berbahagia bukan karena kita berbahagia berpisah dengan bulan Ramadan. Kita bersedih berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, Bulan-bulan yang kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. "Wa ghalliqat abwaabun nar." Pintu-pintu neraka ditutup. "Wa sufidat maradatus syayatin." Dan setan-setan jahat mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dengan bulan yang penuh rahmah. Kita berpisah dengan bulan yang suci, yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berpisah dari bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun kita berbahagia pada Idul Fitri ini karena kita telah sekuat tenaga, karena kita telah berupaya, kita telah menahan kantuk, kita telah barakallahu fikum mementingkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita telah sekuat tenaga beribadah di bulan suci Ramadan, menyempurnakan amalan kita. Maka kita pun berbahagia pada hari Idul Fitri ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada Idul Fitri ini, pada hari ini, bukan menunjukkan kita berarti berhenti dari amalan. Bukan menunjukkan kita telah berakhir beramal. Menunjukkan amal usaha kita yang kita upayakan di bulan Ramadan sudah berhenti. Bukan. Justru dalam Idul Fitri ini menjadi momentum kita untuk terus melanjutkan sebagai hamba yang bersyukur. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sesungguhnya sedikit dari hamba-hambaku yang mereka itu bersyukur. Maka dengan Idul Fitri ini harusnya menjadi pelanjut kita untuk terus berupaya, untuk terus beramal, untuk terus berusaha berbekal di akhirat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita berharap kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Pada kurang lebih 14 abad tahun yang lalu, Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Di mana malaikat Jibril dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau menaiki sebuah mimbar, malaikat Jibril mengatakan berdoa dengan tiga, di antaranya adalah "Raghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabala an yughfar lahu." Celaka bagi seseorang, celaka ketika dia menjumpai bulan Ramadan, masuk dia pada bulan Ramadan, Allah izinkan usianya menginjak masuk pada bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian dia keluar meninggalkan bulan Ramadan sebelum Allah mengampuni dia. Kul amin, katakan amin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Ibadallah, dengan amalan yang kita terus lanjutkan ini, kita jangan berhenti dengan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal ibadah kita, amal upaya kita, agar Allah membalas kebaikan yang kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ayuhal ikhwah, ibadallah, kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan itu di tahun depan. Tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa berjumpa dengan tahun Ramadan, bulan Ramadan tahun depan. Suatu fakta, realita yang kita saksikan, mungkin sanak famili kita, saudara kita, atau bahkan ayah ibu kita, pada Ramadan tahun lalu, mereka bersama kita berpuasa, mereka bersama kita beridul fitri. Namun pada tahun ini, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayol ikhwah, hendaklah kita terus beramal, beramal, dan terus menambah bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah ini, ingin rasanya juga kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami muslimat, kepada para nisa, kepada para ummahat, ittaqinallah, takutlah kalian kepada Allah, taatilah suami kalian, jangan memberatkan suami kalian, jangan banyak menuntut suami kalian, ittaqinallah, takutlah kalian kepada Allah, tundukkan pandangan kalian, jaga aurat kalian, Ittaqinallah. Jadilah wanita muslimah sebenar-benarnya. Wanita muslimah salafiyah, qanitah, taqiyah. Yang benar-benar kemuslimahannya. Yang mereka diakui oleh Islam. Berusaha menjadi kaum muslimah. Jangan suka bersolek kecuali untuk suami kalian. Karena sesungguhnya suami kalian tersebut menjadi peluang terbesar untuk kalian masuk surga. Jangan mudah membicarakan suami. Jaga aib-aib keluarga. Jaga rumah tangga kalian. Karena sesungguhnya kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ala baiti zaujiha, atas rumah suami kalian sendiri. Wahai para nisa, Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan, sesungguhnya kebanyakan penghuni annar adalah kaum wanita. Dahulu Rasul alaihi salatu wassalam diusai salat gerhana, diusai salat kusuf, beliau mengatakan, ditampakkan olehku annar, ditampakkan olehku al-jannah wan-nar. Sampai-sampai aku ingin memetik tangkai yang ada di surga tersebut. Ketika aku melihat neraka, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Maka para sahabat bertanya, ayakurna billah ya Rasulullah? Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Qala yakurna al-ashir. Rasulullah menjawab, karena mereka kufur kepada suami mereka. Yakurna al-ihsan. Mereka tidak memperdulikan kebaikan suami mereka. Lau ahsanta ila ahdahunna. Kalau seandainya kamu berbuat baik kepada mereka ad-dahr pada suatu saat, kemarat minka syai'an, kemudian wanita itu melihat sesuatu yang dia tidak suka dari dirimu, laqalat ma ra'aituka minka khairan qat, dia akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan dari dirimu sedikit pun. Karena inilah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai para nisa, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya banyak penghuni neraka adalah dari kaum wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kita sebagai umat muslim, kita sebagai kaum rijal, kita sebagai pemimpin rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian, jaga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana api neraka tersebut bahan bakarnya adalah bebatuan, bahan bakarnya adalah manusia. Alaiha malaikatun ghilaw, pada neraka tersebut ada malaikat yang sadis, yang keras, syidat. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah memaksiati Allah dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yumarun, kemudian mereka pasti mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ibadallah, kita sebagai kaum rijal, qawwamuna 'alan nisa, pemimpin dari para wanita ini. Kita butuh mendidik mereka. Kita butuh untuk terus mengajak mereka kepada perbaikan. Kita didik mereka, tarbiyah anak-anak kita semuanya. Karena sesungguhnya kita semua akan ditanya dari kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya dari tanggung jawabnya. Wal mar'atu tus'alu ala baiti zaujiha. Begitu juga seorang wanita, dia akan ditanya tentang rumah suaminya. Wal khadim, begitu juga pembantu, dia akan ditanya tentang rumah majikannya. Wa hakadha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya masing-masing itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak untuk kita semua terus belajar ilmu agama. Terus semangat menghadiri majalis ta'lim, karena itu untuk barakallahu fikum kepentingan kita juga. Karena itu untuk kebaikan kita, bukan orang lain. Asatidah, mudarrisin, mereka menyampaikan ilmu tersebut. Mereka menyampaikan warisan Nabi. Maka kita yang perlu ambil warisan tersebut, ambil ilmu itu. Li'annal anbiya la yarithud dinar wala dirham. Para nabi yang mereka taat kepada Allah itu tidak mewarisi dinar dirham. namun mereka mewarisi ilmu. Maka kita harus semangat belajar ilmu agama. Kita mengambil warisan Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibadallah, pada akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga seluruh saudaraku kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan menang. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan sukses. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan meraih keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Hendaklah kita terus berbenah, bermuhasabah, menjadi hamba yang terbaik dan menjadi hamba yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.